Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal kalam kalamullah. Wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwati fillah kaum muslimin wal muslimat. Wa talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kita insyaallah ta'ala, membaca risalah kutuf min uti salaf wa mumayizati manhajihim fi abwabil ilmi wal amal, petikan sepenggal sifat dari salafus salih dan keistimewaan manhaj, keistimewaan metode, keistimewaan jalan mereka dalam bab, dalam permasalahan ilmu dan amal. Dan kita sampai khatifillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada sifat yang ke-11. Wa hadha aslun min usuli ahli sunnah, dan ini merupakan termasuk pokok dari pokok-pokok ahli sunnah, termasuk prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnah, yang mana prinsip ini khatifil azani Allah wa iyyakum lahu makanatun azimah, memiliki kedudukan yang besar, wa atharun azim, dan pengaruh yang besar, tidak hanya pada individu, tidak hanya pada person-person, pribadi-pribadi seorang ahlu sunnah itu sendiri, seorang salafi itu sendiri, bahkan ikhatifillah azani Allah wa iyyakum, prinsip ini merupakan prinsip yang apabila dijalani, apabila dipegangi, apabila ditempuh, akan memberikan pengaruh yang sangat baik untuk dia seorang pribadi salafi, ahlu sunnah, dan orang yang lain, masyarakatnya. Dan apabila hal ini diterjang, hal ini dilanggar, hal ini tidak ditetapi, akan menghasilkan, akan menimbulkan na'udzubillah nasallahu alaihi wasallam wal afiyah al-fawdha, kekacauan, pengaruh yang sangat jelek, bahkan bisa mencapai tingkatan safku ad-dima, menumpahkan darah, wantihak al-hurumat, menerjang keharaman-keharaman yang memiliki kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh seorang muslim, dari hartanya, dari irdnya, harga dirinya, dan yang lain sebagainya. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Ala, ketahuilah bahwasanya itu adalah sikap as-sam'u wa ta'ah liwulatil umur, mauqif, prinsip mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin, penguasa kaum muslimin yang muslim. Disebutkan oleh beliau Fadilatul Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah, secara global dari prinsip as-sam'u wa ta'ah ini beliau jelaskan beberapa poin. Apa saja hak-hak haula? Apa saja hak-hak penguasa kaum muslimin atas rakyatnya? Sudah kita sebutkan beberapa hal. Di antaranya kemarin adalah at-ta'ah fi kulli syai', mentaati segala sesuatu, ma lam yakun maksiatan lillah. Ketaatan kepada penguasa selama bukan kemaksiatan kepada Allah. Mentaati penguasa, dan ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Ketika suatu kelompok atau segolongan masyarakat tidak mentaati penguasanya, maka akan terjadi kaum muslimin azani Allahu wa iyyakum, hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Kerugian, kekacauan, tidak adanya al-amnu, keamanan, ila ghairi dzalik, dan perkara-perkara yang lain. Yang itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangat-sangat merugikan baik bagi kelompok, sekelompok masyarakat itu sendiri ataupun masyarakat yang lainnya, ataupun warga sekitarnya, ataupun masyarakat secara umum. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, at-ta'ah, ketaatan kepada penguasa kaum muslimin selama mereka muslim dan selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah, merupakan sebuah perkara, suatu kewajiban atas ala kulli muslim. Dan ini apabila diniatkan karena Allah Jalla wa'ala akan bernilai ibadah. As-sam'u wa ta'ah, alaikum bis-sam'i wa ta'ah, wajib atas kalian untuk mentaati dan mendengar. Wa in ta'amaru alaikum abdun habasyi, meskipun yang memerintahkan kalian itu adalah seorang budak Habasyah. Budak Habasyi lagi. Habasyah orang, kalau sekarang Ethiopia, budak hitam. Seorang budak hitam lagi. Memimpin manusia. Ya apa? Nah, bagaimana akan memimpin rakyatnya? Akan tapi kewajibannya merupakan, atau kewajiban atas kaum muslimin adalah as-sam'u wa ta'ah. Di antara yang pula telah kita sebutkan adalah as-sabru ala haula, bersabar atas mereka meskipun mereka berbuat kezaliman. Athar dari Hudzaifah atau hadis dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, sebuah penggalan hadis di akhir hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tasma' wa tuti', kamu dengarkan dia, kamu taati dia, lil amir, kamu taati penguasamu, wa in darabaka dhahra wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, meskipun dia mengambil atau dia memukul punggungmu, meskipun dia mengambil hartamu. Fasma' wa ati', taati dan atau dengarkan dan taati. Nah, hadiyu nabawi, ini adalah bimbingan kenabian, bimbingan yang tidak keluar dari hawa nafsu, bimbingan yang datangnya dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengetahui, alim, yang maha mengetahui imbas, efek akhir kesudahan dari suatu perbuatan, dari suatu sikap Nabi alaihi salatu wasalam. Meskipun dia mengambil hartamu, meskipun dia memukul punggungmu, meskipun dia menyiksamu, taati dan dengarkan. Selama tidak memerintahkan dalam kemaksiatan, meskipun mereka zalim, fasma' wa ati'. Nah, kemudian kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, di antaranya pula, dan ini yang akan kita sebutkan pada pertemuan kali ini insyaallah taala, di antara kewajiban atas kaum muslimin tujaha ulati umurihim, terhadap ulatul umur, adalah menasehati mereka dengan cara yang baik. Menasehati penguasa dengan cara yang baik, semampu yang bisa dilakukan, sesuai dengan kadar kemampuan. Kata beliau rahimahullah, badlu nushi lahum lima fihi minal masalih adiniyah wa dunyawiyah. Di antara hak-hak penguasa kaum muslimin, dan merupakan manhaj, dan merupakan hal yang perlu diperhatikan, yang merupakan kewajiban atas kaum muslimin untuk penguasanya, adalah memberikan nasihat untuk mereka pada perkara-perkara atau dengan nasihat yang berisi kemaslahatan diniyah yang berkaitan dengan agama dan kemaslahatan dunyawiyah. Tentunya dengan cara yang benar. Ulatul umur haulai unas. Penguasa itu mereka manusia. Manusia biasa. Kemampuannya terbatas. Memiliki hawa nafsu. Dan bisa jadi di sana ada orang yang lebih berilmu, yang diberi oleh Allah Jalla wa'ala kelebihan ilmu yang tidak dimiliki oleh penguasa tadi. Ketika mengambil sebuah kebijakan, ketika mengambil sebuah atau memutuskan suatu aturan, mungkin di sana ikhati fil azani Allah wa iyyakum, ada orang yang lebih berilmu dari penguasa tadi. Dan apabila dia mampu untuk menyampaikannya, apa akibatnya, bagaimana efeknya, bagaimana imbasnya, bagaimana pengaruhnya, efek negatifnya, dampak negatifnya. Apabila dia mampu untuk menyampaikan dengan cara yang baik, maka sampaikan. Kata beliau rahimahullah, kama qala ta'ala, idza nasahu lillahi wa rasulihi ma'alal muhsinina min sabil, wallahu ghafurur rahim. Apabila mereka memberi nasihat karena Allah, untuk Allah dan untuk Rasulnya, maka ma'alal muhsinin, tidak ada dosa, tidak ada jalan atas orang-orang yang berbuat ihsan karena memberikan nasihat. Karena nasihat adalah an-nasiha huwa iradu awhiya iradatul khair lil mansuh, menginginkan kebaikan untuk pihak yang dinasehati, itulah nasihat. Seorang memberikan nasihat kepada orang lain, satu pihak memberikan nasihat kepada pihak lain, tidak lain tidak bukan adalah karena menginginkan kebaikan untuk pihak yang dinasehati. Dan itulah qawamuddin, itulah tiang berdirinya agama, an-nasihah. Karena agama ini merupakan nasihat. Karena agama ini menginginkan agar kaum muslimin itu saling mengingatkan, menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin, menginginkan kebaikan untuk semuanya, sehingga kaum muslimin saling menasihati antara mereka apabila di antara mereka ada yang terjatuh pada kesalahan. Dan tidak luput dari ini atau tidak keluar dari ini adalah penguasa. Termasuk dalam hal ini adalah penguasa. Ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada celah, tidak ada jalan atas orang-orang yang berbuat ihsan untuk disakiti atau yang semisalnya. Karena itu merupakan kebaikan. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala rahimahullah wa kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, adinu nasihah thalathan, adinu nasihah, adinu nasihah, adinu nasihah. Agama itu nasihat, agama itu nasihat. Para khutaba, para khatib berkhutbah di mimbar-mimbar mereka, para da'i, para penceramah memberikan ilmu, menyampaikan ilmu kepada mad'unya, para da'i menyampaikan, menjelaskan Al-Quran, menjelaskan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tidak lain tidak bukan itu adalah nasihat. Dan itulah tegaknya agama. Dengan nasihat tegaklah agama. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Tiga kali beliau alaihi salatu wassalam menyatakan ini. Qulna liman ya Rasulullah, para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Wali kitabi au lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali amat wali aimatil muslimin wa amatihim. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk rasulnya, nasihat untuk para penguasa kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, janganlah kalian binasakan diri-diri kalian, janganlah kalian jatuhkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Ila tahlukah, kepada kebinasaan, kebinasaan berbagai macam kebinasaan masuk dalam kebinasaan ini. Umum kebinasaan agama, kebinasaan dunia. Kebinasaan dunia termasuk kebinasaan badan, kebinasaan fisik, ataupun kebinasaan harta. Di antaranya dari diambil oleh para ulama dengan dalil ini, dengan ayat ini, haramnya syurbud dukhan, haramnya merokok. Dan ini adalah nasihat. Wala tulku biaidikum ila tahlukah, jangan lemparkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Demikian pula yang lain, kepada perkara-perkara yang lain yang akan membinasakan diri kalian, baik itu agamanya ataupun dunia kalian, jangan lemparkan diri kalian ke dalamnya. Ini adalah nasihat, menginginkan kebaikan untuk kalian. Sebuah nasihat yang luar biasa, sebuah nasihat yang sangat mengena bagi orang yang mentadaburinya. Kata beliau rahimahullah, ghairu annahu yajibu an takuna nasihatu ulatil amri bitariqatin khasatin fiha sitrun alaihim. Namun perlu diingat bahwasanya nasihat untuk penguasa itu haruslah dengan cara yang khusus. Menyampaikan nasihat itu macam-macam, dan nasihat itu bentuknya macam-macam. Anasihah lahaswar, nasihat itu bentuknya macam-macam. Dari yang dinasihati secara halus, berdua, kemudian atau menasihati melalui pihak lain ketika satu pihak temannya dirasa, waduh aku udah nasihati kok gak dianggap ya. Minta pihak lain yang lebih berilmu, yang lebih mungkin dihormati, dihargai untuk menasihati. hingga menasihati dengan cara mendiamkan masalan. Tentunya mendiamkan ini khatibul azani Allahu wa iyyakum, nasihat yang ditempuh atau setelah ditempuh beberapa langkah untuk menasihati. Kok dinasihati kok orang mempan-mempan, pisan pindo ping telu, sekali dua kali, tiga kali kok masih sama aja, sudah minta tolong. Lah ya udahlah, coba didiamkan, barangkali dia merasa, barangkali dia terkena, barangkali dia sadar kalau dia salah. Sampai munculnya peringatan tahdzir misalkan. Baik karena akhlaknya ataupun adabnya, meskipun tidak mengeluarkan dia dari ahlu sunnah, itu merupakan nasihat. Dan macam-macamnya kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Namun untuk wulatul amri, untuk penguasa, memiliki cara yang khusus. Bagaimana kata beliau rahimahullah? Fiha sitrun alaihim. Dilakukan dengan cara tertutup. Mereka adalah orang-orang yang punya kedudukan. Mereka orang-orang yang memiliki kekuasaan. Mereka orang yang terpandang. Apabila diberi nasihat, apabila diingatkan, diingatkan itu kan nasihat nggih. Diingatkan itu nasihat, gampang, contoh gampangnya, le, jangan main di jalan. Bahaya, banyak kendaraan yang sliwar-sliwer. Itu adalah peringatan. Mungkin bagi seorang, bagi banyak manusia, banyak kaum muslimin gak sadar kalau itu adalah nasihat. Itu adalah nasihat. Tapi ketika menyampaikan nasihat semacam ini kepada anaknya, kepada orang lain, anaknya tetangga atau yang lainnya, kalau dia di depan, kalau di depan umum, itu tidak begitu masalah. Karena yang dinasehati bisa jadi yang di bawah dia atau setara dengan dia kedudukannya. Tapi kalau misalkan wulatul umur, penguasa, orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kedudukan, orang yang terpandang, yang memiliki kebijakan untuk memutuskan, maka nasihatilah secara tertutup. Wa in kanat kadzalik fahiya jadiratun bil qabul. Apabila disampaikan dengan cara seperti itu, akan lebih mudah diterima. Sebagaimana hadis datang dari sahabat yang mulia Iyad bin Ghunam radhiyallahu taala anhu wardah. Barang siapa menginginkan man arada minkum ayan soha walial amri fala yan soh ala niatan walakin liyakhud yadahu fayakhlu bihi. Barang siapa diantara kalian yang menginginkan untuk memberi nasihat untuk penguasanya, janganlah disampaikan secara terang-terangan, akan tetapi hendaknya diambil tangannya dan sampaikan secara tertutup. Apabila diterima, maka itu yang diinginkan. Apabila ditolak, apabila dia menolak, faqad adama alaih, maka sungguh dia telah menunaikan kewajibannya. Aw kama qala alaihi salatu wassalam. Kalau diterima, alhamdulillah, itu yang diinginkan. Kalau ditolak, maka sungguh dia telah menunaikan kewajibannya, menunaikan apa yang harus dia lakukan. Amma idza kanat ala ru'usil ashhad wa ala sabilil alan. Adapun apabila disampaikan di depan khalayak ramai, terang-terangan, di media, di tempat terbuka, dinasihati. Fa innaha tab'atsu 'alal istinkaf 'anha ghaliban. Hal ini kata beliau rahimahullah akan membangkitkan atau akan melahirkan, akan memberi efek, berdampak ditolaknya nasihat tersebut secara umum. Keumumannya nasihat akan ditolak. Siapa yang sebenarnya, siapa sih yang ingin dinasehati secara terbuka? Ya, di khalayak ramai, di depan orang-orang. Jangankan penguasa, kita saja kalau dinasehati pinginnya dinasehati secara sembunyi-sembunyi. Dan insya Allah itu lebih mengena. Oleh karena itu, ikhati fil azani Allah wa iyyakum, kalau misalkan ada santri yang qadarullah, gitu ya, yang butuh nasihat, apabila tidak mempan nasihat secara umum, nasihat secara umum itu santri dikumpulkan, disampaikan secara global, tidak langsung tunjuk hidung, tidak langsung takyin, tapi secara umum mengenai kesalahannya, jangan demikian, ini perbuatan yang menyelisih syariat Allah, perbuat ini termasuk kemaksiatan kepada Allah, bahkan bisa menjerumuskan kepada dosa besar, bahkan nasihat secara umum. Ternyata misalkan lah qadarullah, semoga aja tidak ada di mahat kita ini. Ternyata masih lanjut. Jangan dinasihati di depan umum. Si fulan, kamu jangan demikian, demikian, demikian, demikian, demikian. Kesalahan kamu demikian itu adalah dosa besar. Efeknya apa? Bisa jadi bukan tambah baik. Bisa jadi bukan kebaikan yang tumbuh, yang muncul setelahnya, yang timbul setelahnya. Akan tapi bisa jadi anak tersebut akan pergi meninggalkan ma'had, akan pergi meninggalkan jalan menuntut ilmu. Merasa tersakiti, merasa tersinggung, merasa dipermalukan di depan khalayak. Ini santri. Sama seperti ikhwah juga, ikhati fillah jazani Allah wa iyyakum. Antum kumpulan, masalan, biasa kumpulan. Ketika ada sesuatu yang kurang baik, nasihatnya misalkan disampaikan secara umum, ternyata enggak sadar, di majelis lain diingatkan di depan khalayak, bisa jadi dia akan pergi. Ya sifat manusia, gimana-gimana ya, kayak baper itu memang ada. Nah manusia ya ada bapernya gitu. Akan tetapi kita mengambil, ambillah langkah sehikmah mungkin. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah, dakwahlah ke jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah, cara yang baik, cara yang paling baik. Jangan membuat lari, jangan membuat lari. Yang pertama, ikhwah dari jalan menuntut ilmu, dari jalan salaf, dari ahlu sunnah. Jangan sampai dia lari, nanti semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, kasihan. Sama dengan Pak Santri tadi, ini kalau disampaikan secara umum, terus gimana? Sampaikan berdua. Sampaikan secara khusus. Diterima, walhamdulillah, dapat pahala. Tidak diterima, maka sungguh waqad adama alaih, sungguh telah menunaikan kewajibannya. Namun biasanya lebih diterima, dipanggil sama ustadznya. Berdua, dinasehati, disampaikan. Mas, antum melakukan ini. Benar. Jujur, disampaikan dengan baik. Dan biasanya seringnya, karena kita tidak sekali, dua kali, tiga kali menghadapi hal yang seperti itu, mereka akan lepas, mereka akan mengaku. Nggih Ustaz, demikian-demikian. Kenapa? Karena ini Ustaz. Terus gimana? Kamu mau gimana? Mau memperbaiki diri? Nggih Ustaz. Dan itu lebih mengena. Ini santri. Demikian pula ikhwah. Lah terlebih lagi penguasa. Penguasa, disampaikan keburukannya, disampaikan kekurangannya, disampaikan kejelekannya di depan umum. Lah dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan. Kata beliau rahimahullah, bal rubbama wasalal amru bil batash bin nasih wa ingkana aminan. Hal tersebut bisa mengantarkan, bisa menyebabkan akhirnya yang memberi nasihat itu ditangkap dan ditindaklanjuti secara hukum. Meskipun dia merupakan orang yang terjamin, dia masyarakat baik, dia terjamin mendapatkan jaminan, bukan DPO wala syekh, bukan orang yang diincar, dia orang baik, nggak punya catatan kriminal. Akan tetapi apabila dia melakukan hal tersebut, bisa jadi dia malah ditindaklanjuti, ditangkap oleh penguasa, oleh pemerintah, ya karena mereka punya kekuasaan. Wa subhanallah, maka betapa indahnya bimbingan beliau alaihi salatu wassalam, wa khairul huda huda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diterima alhamdulillah, tidak diterima ya wis. Dan ini sifatnya ikhwati fil azani Allahu wa iyyakum adalah fardu kifayah. Apabila idza qama ahadun minal muslimin faqad saqata anil baqin, apabila sudah dilakukan oleh salah seorang dari kaum muslimin, sudah gugur dari yang lainnya. Dan diantaranya pula ikhati filazani Allahu wa iyyakum, masih berkaitan dengan nasihat, ada kaitannya dengan nasihat adalah amar ma'ruf nahi mungkar, nahyuhum anil mungkar, nahyuhum anil mungkar idhar takabuhu amdan au jahla, melarang mereka, melarang penguasa dari kemungkaran, baik apabila mereka melakukannya dengan sengaja ataupun karena tidak tahu. Diingatkan wa, dan ini termasuk nasihat. Wasawaun fima bainahum wa baina rabbihim, sama saja apakah permasalahan tersebut berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan agama. Au fima bainahum wa baina ra'ayahum, atau antara mereka dengan rakyatnya. Wa nahyu 'anil munkar fariidhatun 'alal muslim. Melarang dari kemungkaran merupakan kewajiban atas setiap muslim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Fa man lam yastati' fa bi lisanihi wa man lam yastati' fa bi qalbihi aw biyadihi wa man lam yastati' fa bi lisanihi wa man lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Barang siapa melihat kemungkaran di antara kalian, hendaknya dirubah dengan tangannya, yakni punya kekuatan, punya kekuasaan. Enggak mampu maka dengan lisannya, enggak mampu maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman. Dan disebutkan pula oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala maratib al-amar ma'ruf nahi mungkar, tingkatan-tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar, atau Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apabila ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ternyata mafsadatnya lebih besar, maka tinggalkan. Ketika mafsadatnya berkurang atau lebih kecil, lakukan, ada perbaikan. Dan ketika dilakukan ternyata perbuatan mungkar ini pindah dari satu kemungkaran ke mungkaran, kepada kemungkaran yang lain, maka disitulah perlunya ijtihad bagi orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Sama seperti ketika dulu dikisahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau hidup tahun sekitar, beliau lahir itu tahun 660 Hijriah, meninggal 728 Hijriah. Di suatu saat, di suatu masa ketika bangsa Tatar masuk ke negeri beliau, prajurit-prajurit Tatar itu sedang berjudi dan mabuk-mabukan. Syekhul Islam lewat, melintasi mereka. Ibnu Taimiyah melintasi mereka dan didiamkan oleh Ibnu Taimiyah. Didiamkan oleh beliau. Beliau ditanya, "Kenapa engkau tidak menasihati mereka? Kenapa engkau tidak amar ma'ruf, kenapa engkau tidak melarang mereka dari perbuatan mereka?" Kata Syekhul Islam, apa jawabannya? "Apabila aku melarang mereka, maka akan muncul kerusakan yang lebih besar. Apabila saya melarang mereka, niscaya mereka bisa berbuat kerusakan yang lebih besar, bisa menyakiti kaum muslimin, bisa menumpahkan darah kaum muslimin, dan perbuatan-perbuatan keji yang mereka lakukan, karena mereka adalah bangsa yang keji." Kalau kata beliau rahimahullah, "Fariidhatun 'alal muslim bihasabi qudratihi." wa fi hududi istita'atihi, sesuai kemampuan dan sesuai kadar dirinya. Wa inna aula nasi binushi wulatil umur wa amrihim bil ma'ruf wa nahyihim 'anil munkar humul ulama alladzina ya'rifuna hududal ma'ruf wa hududal munkar. Dan manusia yang paling pantas untuk menasihati wulatul umur, memerintahkan mereka kepada perkara yang ma'ruf, melarang mereka dari perkara yang mungkar, adalah para ulama, orang-orang yang berilmunya, karena mereka orang-orang yang mengetahui batasan-batasan al-ma'ruf dan batasan-batasan al-mungkar. Jadi di sini khatibilazani Allah wa iyyakum, dikembalikan kepada para ulama, mereka yang lebih tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Karena bisa jadi pandangan satu orang itu menganggap itu ma'ruf, belum tentu dipandang para ulama itu adalah ma'ruf. Bisa jadi pandangan seseorang itu mungkar, belum tentu pandangan ulama itu mungkar. Dan para ulama mengetahui, mereka diberi kelebihan oleh Allah Jalla wa'ala, bukan mengetahui ilmu ghaib, akan tetapi mereka memiliki pandangan yang jauh. Apa akibat dari suatu perbuatan apabila dilakukan? Mereka memiliki pandangan yang jauh. Oleh karena itu kata para ulama, mungkin asar yang masyhur, kalau tidak salah dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Idza aqbalatil fitnah," apabila fitnah itu datang, "arafaha al-ulama," apabila fitnah itu datang, para ulama mengetahuinya. Baru datang, baru aromanya mau datang fitnah, para ulama sudah mengetahuinya. Wah, ini bakal akan terjadi sesuatu ini. Wa idza adbarat, dan apabila sudah pergi, baru orang-orang yang jahil itu tahu. Demikianlah kedudukan mereka, demikianlah kelebihan yang Allah anugerahkan kepada para ulama. Wa madha fadilatil awal wa madha khatari tsani, mereka yang tahu keutamaan amar ma'ruf yang ma'ruf, dan mereka yang lebih tahu bahayanya kemungkaran. Wali salafina salih mawakif ma'ulatil umur ghairu khafiyatin tubarhinu ala ghazarati ilmihim wa madha sidqihim wa ikhlasihim wa hikmatihim. Dan salafuna salih, mereka memiliki mawkif, mereka memiliki prinsip, mereka memiliki sikap bersama para penguasa mereka yang tidak samar, yang menunjukkan akan dalamnya ilmu mereka, jujurnya mereka, ikhlasnya mereka, dan bijaknya mereka. Al-Imamu Ahmad rahimahullah, mungkin sebuah perkara yang tidak samar bagi antum, bagaimana Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala dulu diuji dengan fitnah khalqil Quran, hingga dikatakan oleh Ali ibn al-Madini rahimahullah, "Inna Allah azal Islama bi Abi Bakrin yawmal riddah wa bi Ahmad bin Hanbal yawmal mihnah." Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala memuliakan Islam dengan Abu Bakar pada masa riddah, ketika terjadi fitnah kaum muslimin murtad setelah kematian Nabi alaihi salatu wasallam, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Allah kembalikan kemuliaan Islam dengan beliau, dengan sebab beliau. Dan Allah muliakan Islam dengan Ahmad bin Hanbal ketika yaumal mihnah, ketika masa ujian khalqil Quran. Bagaimana beliau rahimahullahu ta'ala bersabar dengan apa yang dilakukan terhadap beliau oleh penguasanya. Bertahun-tahun berganti penguasa, berganti khalifah, hingga akhirnya dibukakan pertolongan oleh Allah Jalla wa'ala dengan kejujuran beliau, dengan keikhlasan beliau, dengan kebijakan beliau, dengan hikmah beliau, yang mana seandainya apabila beliau memerintahkan untuk memberontak, niscaya kaum muslimin semuanya akan memberontak. Akan tetapi kasih sayang beliau terhadap kaum muslimin lebih beliau cintai, darah kaum muslimin lebih beliau sayangi, meskipun beliau harus berkorban dengan apa yang dilakukan terhadap beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Itu sedikit contoh bagaimana sikap salaf kita terhadap wulatul umur. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini mungkin ikhati filah rahimani wa rahimakumullahu jami'an yang bisa kita sampaikan. pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. An-nasihah, nasihat merupakan qawamuddin, termasuk tonggak atau termasuk yang menegakkan agama, dan nasihat terhadap ulatul umur, menasihati penguasa dengan cara yang baik merupakan salah satu prinsip kaum, prinsip salaf, prinsip ahlu sunnah. Begitu pula amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kadar, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.